adalah keayangan gedang. Maom do badan jo para sayang. Bangko isu lai kahilang. Semua pun indah ada gantikan. Ia adalah keayangan gedang. Maom do badan jo para sayang. Bangko isu lai kahilang. Semua pun indah ada gantikan.